Kita sampai pada fasal yang ke-13 tentang duduk tasyahud. Qala al-musannif rahimallahu taala, maka jika salat itu adalah salat dua rakaat, salat sunnahiyah yaitu rakaatain dua rakaat, contohnya salat subuh, salat jumuah, salat id, jalasa ba'da raf'ihi, maka duduk setelah bangkit dari sujud yang kedua, duduknya beliau katakan duduk iftiras, nasiban menegakkan telapak kaki kanan dan menjadikan muftarishan rijlahul yusra, menjadikan telapak kaki kiri seperti firash, ya, tempat yang diduduki. Wadihan, dia letakkan tangan kanannya pada paha kanan dan jari-jarinya seluruhnya menggenggam kecuali jari telunjuk. Kemudian yushiru biha, jari telunjuk digunakan untuk isyarat, mengisyaratkan tauhid. Ini cara yang pertama. Kemudian wa in qabita al khinsir wa binsir, jika jari manis dan kelingking itu menggenggam, kemudian ibham jempol itu membuat lingkaran dengan jari tengah, lantas berisyarat dengan jari telunjuk, maka itu satu hal yang bagus. Disebut sifatain karena dua model ini subut itu valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terbaik terkadang melakukan ini, terkadang melakukan itu. Kemudian tangan kiri diletakkan pada paha kiri dan lutut kiri. Maka di sini disebutkan dua cara isyarat. Ya, isyarat yang pertama, cara yang pertama adalah ya, semua jari-jari itu menggenggam, semua jari-jari menggenggam kecuali telunjuk. Ya, kecuali telunjuk dipakai untuk isyarat. Kemudian cara yang kedua, yang menggenggam hanya dua jari, jari manis dan jari kelingking, kemudian jari tengah dengan jempol membuat lingkaran, kemudian jari telunjuk digunakan untuk isyarat. Penjelasannya ada 4 poin dalam fasal ini. Yang pertama tentang adanya tasyahud di setelah selesai 2 rakaat ada tasyahud. Wa hadza tasyahud, dan tasyahud di salat 2 rakaat hukumnya rukun karena statusnya tasyahud akhir. Namun jika salat itu salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka tasyahudnya hukumnya adalah wajib dan bukan rukun. Dan beda antara rukun dengan wajib, rukun salat dengan wajib salat. Wajib salat jika seorang itu lupa sehingga berlalulah tempatnya, lupa untuk tasyahud awal sehingga berlalu dari tempatnya itu sampai tegak berdiri, maka lanjut terus. Namun yujbar di kekurangan karena kelupaan tasawuf awal ditutup dengan sujud sahwi. Adapun rukun, maka rukun tidak bisa ditutup, kelalaian atau lupa rukun tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi semata. Balabuta namun harus itian bihi, melaksanakan sujud sahwi, melaksanakan rukun yang terlewatkan. Tsumma yasjudu lisahwi, kemudian sujud sahwi. Tentu rukun ini bisa dilaksanakan selama belum sampai rukun yang sama di rakaat berikutnya. Jadi selama belum sampai di rukun yang sama di rakaat berikutnya. Kalau sebelum sampai rukun yang sama, posisi yang sama di rakaat berikutnya, maka kembali. Kemudian nanti ada sujud sahwi di akhir sholat. Maka setelah dua rakaat, ai artinya orang yang salat duduk untuk tasyahud. Ijma'an, dan ini adalah ijma'. Karena khalaf menukil dari salaf dalam masalah ini dengan nukilan yang mutawatir. Al-Wazir Ibn Hubairah mengatakan ittafaqu. Perlu diketahui ada istilah khusus yang dimiliki oleh Al-Wazir Ibn Hubairah. Jika beliau mengatakan ittafaqu, artinya ittifaq empat mazhab dan bukan keseluruhan ulama. Meskipun menyelisih ittifaq mazhab empat itu indikator satu pendapat yang keliru. Ini indikator tanda pendapat yang keliru, manakala menyelisihi empat mazhab empat-empatnya. Artinya ini satu hal yang patut dicurigai meskipun tidak memastikan. Karena boleh jadi setelah dipastikan, ditelaah lebih lanjut, ya, maka bisa jadi pendapat tersebut yang di luar mazhab yang empat itu adalah pendapat yang kuat. Namun sebelum penelitian lebih lanjut, maka pendapat yang menyelisihi ittifaq mazhab empat itu pendapat yang patut dicurigai. Jangan-jangan ini adalah pendapat yang keliru. Maka Al-Wazir Ibn Hubairah, dia disebut Al-Wazir karena dia menteri, maka dia seorang pejabat namun juga ulama. Ittafaqu mazhab empat, mereka para ulama mazhab empat sepakat. Ana jalsata fi akhir salati, bahasanya duduk di akhir salat itu salah satu di rukun salat. Kemudian wa julusu li tasyahud, dan duduk li tasyahud untuk tasyahud ka julusihi baina sajdataini, seperti duduk di antara dua sujud. Ini sawan sama persis. Nah, ini jika duduk tasahudnya adalah duduk tasahud awal atau duduk tasahud akhir atau duduk tasahud akhir di sholat dua rakaat. Faba'da, maka setelah seorang itu yusalli, mengerjakan rakaat yang kedua dengan ruku, sujud, berdiri dan duduknya, maka dia duduk. Duduk ini statusnya adalah yaitu duduk untuk tasahud. Bisa jadi statusnya adalah tasahud awal dan bisa jadi tasahud akhir. Ini tasahud awal, jika itu sholatnya 4 atau 3 rakaat maka dia tasahud awal. Jika sholatnya adalah thunaiyah, sholat 2 rakaat maka duduk itu adalah duduk tasahud akhir. Ya, kemudian tentang tata cara sujud tasahud akhir di sholat 2 rakaat. Ai ja'ilan al-yumna muntasiban, maka duduknya itu seperti duduk di antara dua sujud, dijadikanlah telapak kaki kanan itu tegak. Yang dimaksud dengan al-yumna kaki kanan adalah al-qadam, telapak kakinya saja. Wahina idin, maka pada saat itu karena kaki kanan mau ditegakkan, labudda, maka tidak boleh tidak kaki kanan itu posisinya ayukhijaha, dikeluarkan dari lurusnya badan, dikeluarkan dari lurusnya badan. Maka tentu posisinya untuk bisa tegak kaki kanan tadi harus belok, harus membentuk serong, tidak pas lurus badan karena mau ditegakkan. Lain hanya kalau mau diduduki, kalau mau kaki telapak kaki kanan mau diduduki, berarti dia lurus badan. Tapi kalau dia mau ditegakkan, maka dia berarti di luar badan, maka dikeluarkan. Ayuhi juha min yaminihi, dikeluarkan dan posisinya ada di sebelah kanan. Dikeluarkan dan posisinya ada di sebelah kanan. Maka badan demikian dan ini telapak kaki ada di sampingnya. Telapak kaki ada di sampingnya. Fatakun arijlu al-yumna, maka jadilah kaki kanan itu dikeluarkan ke arah kanan supaya dia bisa tegak berdiri. Dia tidak lurus badan namun keluar dari bentuk badan. Mansubatan, dalam keadaan tegak berdiri. Kemudian jari-jari ditekuk, jari-jari telapak kaki kanan masniatan ditekuk ila jihatil kiblah, ke arah kiblat. Sedangkan posisi kaki kiri muftarishatan, dijadikan sebagai hamparan, yaitu diduduki. Kalau diduduki tidak perlu keluar, tidak perlu keluar, ya cukup dia mengikuti bentuk badan, maka itu posisi kaki kiri. Ayana yajlisu, artinya dia duduk seperti duduk di antara dua sujud, hakata seperti itu. Dia tidak duduk tawaro, dia tidak duduk tawaro. Wahadi sifatu, dan model ini disepakati berdasarkan hadis Abu Humaid radhiyallahu anhu yarfu'uhu, yang beliau marfu'kan. Wafihi, di hadisnya dikatakan wa idza jalasa fi ra'atain, dan jika Nabi duduk setelah dua rakaat, ya jalasa ala rajhil yusra, dia akan menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Diriatkan oleh Al-Bukhari. Namun wallahu a'lam, disepakati jika duduk iftiras itu disepakati untuk tasawut awal. Manakala duduk setelah dua rakaat tadi, tasawut awal. Adapun jika duduk setelah dua rakaat itu tasawut akhir, ya, maka tidak disepakati namun diperselisihkan apakah bentuknya iftiras ataukah tawaru. Dari Wa'il ibn Hujar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku melihat Rasul mengangkat dua tangannya jika membuka salat, yaitu takbiratul ihram. Saat membaca takbiratul ihram diangkat sehingga lurus dua mangkib, yaitu pertemuan antara pundak dengan lengan atas. Demikian juga Nabi mengangkat tangan ketika ingin rukuk. Wa idza jalasa, dan jika Nabi duduk fi raka'ataini, di dua rakaat, yaitu setelah dua rakaat, maka beliau baringkan kaki kirinya, baringkan kaki kirinya untuk diduduki, dan beliau tegakkan kaki kanannya, maksudnya telapak kaki kanan. Tangan kanan diletakkan pada paha kanan, dan beliau tegakkan satu jarinya untuk doa, dan beliau letakkan tangan kiri pada paha kiri. Qal, Wa'il mengatakan, thumma ataituhum, aku kemudian mendatangi mereka, yaitu Nabi dan para sahabat, mingko bilin, tahun berikutnya. Fa'ra'aituhum, maka aku melihat mereka tetap mengangkat tangan, padahal mereka fil baronis, memakai burnus. Padahal musim ketika itu musim dingin, yang mereka pakai burnus karenanya. Maka meskipun demikian, maka angkat tangan tetap dilakukan. Maka fil baronis, padahal terjemah yang lebih nyaman supaya tidak salah kesimpulan, fil baronis, padahal mereka pakai burnus. Padahal mereka pakai burnus. Baronis jamak dari burnus. Wahwa syai'un kana yalbasuhu al-muslimuna fi sadril islam ala ru'usihim wa abdanihim. Mana asal dari burnus adalah pakaian yang dipakai oleh kaum muslimin di awal Islam, yaitu di masa sahabat, yang pakaian tersebut menutupi kepala dan badan. Menutupi kepala dan badan, yang ini tujuannya untuk menghangatkan badan di musim dingin. Untuk menghangatkan badan di musim dingin. Nah, kalau maka tangan tetap diangkat, artinya dikeluarkan dari burnus. Dikeluarkan dari burnus. Ini artinya dia kena udara di luar ini burnus. Ini artinya dia kena dingin. Ini maka ini menunjukkan ini usaha sungguh-sungguh untuk tetap angkat tangan. Angkat tangan saat takbiratul ihram dan tadi yang disebutkan saat mau ruku. Wa huwa al-yawm khusisa bil malabisi ruhban. Sedangkan di zaman ini sebutan burnus itu dikhususkan untuk pakaian yang di masa silam itu adalah pakaian khasnya para rahib, yaitu semacam jubah yang kemudian ada bagian kepalanya. Namun kalau burnusnya sahabat tidak seperti itu. Burnusnya sahabat tidak semacam itu, cuma didefinisikan ya pakaian yang menutupi seluruh badan dan kepala. Detail bentuknya, gambarannya tadi tidak disampaikan. Adapun burnus sekarang itu di masa silam pakaian khas rahib, pakaian khas Nasrani. Meskipun itu adalah pakaian khas Nasrani di masa silam, dan tolak ukur tasabuh dan tidak, itu adalah manakala itu jadi ciri khas ataukah tidak. Setelah itu tidak jadi ciri khas, maka orang yang memakainya tidak kita katakan tersebut dengan Nasrani. Kemudian innama kanu yarfa'una aydiyahum fil baronis itu ke al-bardi fi syita'i. Para sahabat memakai burnus dalam rangka menjaga diri dari dingin di musim dingin. Namun tetap angkat tangan padahal pakai burnus, muhafadzatan ala rafil yadain, untuk kemudian supaya mempertahankan diri untuk tetap bisa mengangkat tangan ittiba'an di sunnati sabitah. Ya, dalam rangka untuk mempertahankan sunnah. Maka kemudian sehingga di sini ada faedah wa fi hadzal hadis ziyadatu ta'kidin. Ini di sarah untuk musnad Imam Syafi'i, penjelasan untuk ra'aitu yarfa'una aydiyahum fil baranis. Wa fi hadzal hadis, maka dalam hadis ini terdapat ziyadatu ta'kid, tambahan penegasan untuk apa yang jadi pendapat Al-Imam Syafi'i tentang mengangkat tangan saat takbiratul ihram, demikian juga saat ruku. Li'annahum ma'al burdi atau ma'al bardi, karena para sahabat meskipun cuacanya dingin, yang karena dingin itu menuntut mereka untuk pakai burnus. Wa inna aydiyahum tahtal baronis, dan dalam kondisi dingin ini tangan mereka itu di dalam burnus, di dalam pakaian. Nah, meskipun kondisinya demikian, tangannya dikeluarkan untuk keperluan angkat tangan. lam yusamihu anfusahum, meskipun kondisinya demikian, mereka tidaklah memberikan toleransi untuk dirinya sendiri, bitarki raf'i, untuk tidak angkat tangan. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya angkat tangan dalam pandangan sahabat ketika takbiratul ihram dan yang lain satu hal yang muakkad, satu hal yang sangat ditekankan. Di kondisi dingin kemudian mereka perlu kehangatan untuk anggota badannya, untuk badannya dan anggota badannya dikeluarkan dalam rangka untuk supaya bisa angkat tangan. Dikeluarkan dengan risiko kena udara yang dingin. Kemudian kembali ke syarat kaifiyat shalah, ada catatan kaki dua. Aku jauh Nasa'i, di sini dikatakan oleh Nasa'i. Kalau Al-Albani, Al-Albani mengatakan ini ada sanad yang sahih. Wal hadis dan hadis ini menurut Al-Albani adalah nasun tak zahiron yang zahir. Ini tak yang statusnya zahir. Ini atau tak yang jelas fil iftiras, untuk duduk iftiras dalam sholat sunnahiyah seperti sholat subuh. Dan manusia yang paling beruntung bihadal hadis mengamalkan hadis ini adalah Imam Ahmad, thumma Abu Hanifah, kemudian Imam Abu Hanifah dan Al-Thawri, yaitu Sufyan Al-Thawri. Perlu diketahui pendapat Imam Abu Hanifah duduk dalam sholat semuanya iftiras, tidak ada tawaruk. Tidak ada tawaruk, semuanya iftiras. Khilafan li Malik, menyelisih Imam Malik. Imam Malik kebalikan dari Imam Abu Hanifah. Semua duduk di sholat tawaruk, tidak ada iftiras. Semuanya tawaruk, tidak ada iftiras. Imam yang menetapkan dalam sholat ada tawaruk dan iftiras itu Imam Ahmad dan Syafi'i. Dalam sholat itu ada yang iftiras dan ada yang tawaruk, itu Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i, atau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Fa'innahuma, maka Malik dan Syafi'i keduanya berpendapat as-sunnah, bahasanya sunnah adalah tawaruk-tawaruk fiha di dalamnya saat duduk di dua rakaat. Kalau Imam Malik karena semua duduk itu tawaruk, kalau Al-Imam Syafi'i mengatakan ya karena ini duduk yang setelah itu salam. Karena duduk yang setelah itu salam, duduknya tawaruk. Kata Al-Albani wal hadis yaruddu alaihima, pendapat dan hadis ini menyanggah pendapat keduanya. Intah sekian kutipan perkataan Al-Albani. Dan dari Rifa'i bin Rafi dalam riwayatnya untuk hadis Al-Musi' salatahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika engkau duduk fi wasati salati, di tengah-tengah salat. Wasat wawu sinta itu terkadang dibaca wasat, sinnya di fathah dan kadang sinnya disukun. Kapan fathah dan kapan sukun ada di catatan kaki. Di An-Nihayah fi ghairi bil hadis disebutkan yukalu fi makana mutafarikal ajza ghairam muttasil, kita katakan untuk satu barang yang bagian-bagian tercerai-berai dan tidak bersambung satu dengan yang lain. Contohnya tengah-tengah manusia, ya kan, orang duduk sendiri-sendiri, atau tengah-tengah hewan, bisukunusin, maka sinnya disukun. Syaratnya tidak sambung. Maka saya berada di tengah-tengah manusia. Maka dikatakan ana waqifun, atau saya berdiri. Ana waqifun fi wasti annasi, wasti sinnya di sukun. Al ajza, jika itu bagian-bagian dari sesuatu itu bersambung, contohnya rumah, contohnya rumah, waras dan kepala, fa'wa bil fathi, maka dengan menggunakan fathah wasati. Wal murad huna, dan yang dimaksudkan di sini adalah duduk untuk tasawuf awal di salat 4 rakaat. Wa yalhaqu bi, dan disamakan dengannya tasawuf awal di rakaat di fi tsulatsiyah, di salat yang isinya 3 rakaat. Maka bacanya fi wasati. Maka tenanglah dan jadikanlah paha kirimu sebagai firasy untuk tempat yang diduduki, kemudian baca tasyahud, summa tasyahud, kemudian baca tasyahud, summa idza qumta, kemudian jika engkau telah berdiri lagi, famislu dzalika, maka lakukan seperti itu sampai engkau salat dari selesai dari salatmu. Diatkanlah Abu Dawud dan yang lain dinilai hasan oleh Al-Albani. Dan pengertian iftiras, kaki kiri diletakkan dan dijadikan di bawah pantat maq'ada, di bawah pantat, sehingga kondisinya seperti seakan-akan firas, karpet yang diduduki. Kemudian yukhiju al-yumna, kaki kanan yaitu telapak kaki kanan dikeluarkan dari lurusnya badan, minal janibail aiman, ke menyamping ke kanan, menyamping ke kanan, nasiban laha, kemudian posisinya posisi tegak berdiri. Walam yuqa'anu sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah diriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam duduk ini selain model itu. Yang selain model itu, ini tentu berlaku untuk duduk tasahud awal, salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka untuk tasahud awal dalam salat 3 atau 4 rakaat tidak ada model dari Nabi kecuali iftirash. Tapi kalau salatnya 2 rakaat, tadi kita sampaikan mahalul khilaf, itu masalah yang diperselisihkan. Maka tidak benar di posisi tasawuf awal salat 3 atau 4 rakaat sebagian orang malah duduk ikra. Ini satu hal yang tidak benar. Karena untuk tasawuf awal tidak warid dari Nabi selain bentuk iftirash. Tidak iftirash dan iqa, ya, itu untuk duduk di antara 2 sujud. Wal hikmatu fi dalika, dan hikmahnya dari sisi logika, wallahu a'lam, anal musalli mustawfizun fil awal, di tasawuf awal ketika solat itu 3 atau 4 rakaat, maka dengan duduk iftiras, maka musalli itu statusnya mustawfizun, siap bangkit, siap bangkit lil harakah, untuk siap untuk bergerak bi badani, dengan badannya. Duduk iftiras itu duduk yang paling cocok, duduk yang paling cocok ketika orang itu mau bangkit berdiri. Lain hanya duduk tawaro, itu duduk nyaman. Duduk nyaman untuk kemudian ya sudah duduk terus di situ. Duduk terus di situ. Kalau dari tawaro kemudian berdiri itu susah. Itu susah. Lebih susah dibandingkan dari iftiras kemudian lanjut berdiri. Bikhilafisani, lain hanya dengan ditasawut yang kedua. Maka al-hawakatu anil iftiras, bergerak dari posisi duduk iftiras ahwanu, itu yang lebih mudah. Itu yang lebih mudah. Dan ini diantara alasan Syafi'iyah untuk mengatakan makmum masbuk itu duduknya iftiras. Kenapa? Karena dia mau berdiri. Karena dia mau berdiri. Maka yang yunasibul hal wal maqam, yang cocok dengan kondisi adalah posisinya iftiras. Karena dia mau lanjut berdiri, tidak tenang duduk. Wa kaifa ma jalasa fi tasyahhudaini, namun model apapun, model duduk apapun yang dipakai saat posisi dua tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, wa baina sajadataini, dan ketika duduk di antara dua sujud, semuanya boleh, semuanya sah. Ijma'an dengan sepakat ulama. Perselisihan dalam masalah ini, untuk hal yang diperselisihkan adalah afdhaliyah. Ini afdhaliyah. Ini apakah semua duduk dalam salat itu iftiras, ataukah semua duduk dalam salat itu tawaru, ataukah dalam salat itu kadang iftiras kadang tawaru? Ini adalah mahalul ada di perselisihan is afdhaliyah. Ada yang berpendapat yang afdal semuanya iftiras. Mau duduk di antara dua sujud, tasawut awal, tasawut akhir, semuanya iftiras. Ya. Ada lagi yang mengatakan yang afdal semuanya tawaru. Duduk di antara dua sujud juga tawaru. Nah, duduk dalam sholat semuanya tawaru. Ini atau kemudian ya ada yang iftiras, ada yang tawaru. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang tata cara isyarat. Wasifatu julusihi, dan model duduk fi hadza dalam hal ini, kajulusihi baina sajadataini, seperti duduk di antara dua sujud sama persis. Ini tentu jika jika posisinya adalah tasahud awal, maka tangan kiri diletakkan pada paha kiri atau pada lutut kiri, sedangkan tangan kanan diletakkan di paha kanan. Untuk isyarat, semua jari tangan kanan seluruhnya dibuat menggenggam, maksudnya menggenggamnya jari tangan tetap demikian ila sababa. Kemudian kecuali jari telunjuk, maka itu dipakai untuk isyarat mengisyaratkan tauhid. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika duduk di dalam salat, beliau letakkan telapak tangan kanannya pada paha kanan, semua jari menggenggam seluruhnya, dan beliau berisyarat dengan jari allati tali al-ibhama, jari yang di dekatnya jempol, yaitu jari telunjuk. Dan beliau letakkan telapak kaki kiri, telapak tangan kirinya pada paha kiri. Maka ini model yang pertama, semuanya menggenggam kecuali jari telunjuk. Kemudian model yang kedua, ayu halik, membuat lingkaran antara jempol dengan jari tengah. Artinya jari manis dan jari kelingking menggenggam dan berisyarat dengan jari telunjuk. Berdasarkan hadis dari sahabat Wa'il ibn Hujar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat lingkaran jempol dengan jari tengah, kemudian beliau angkat alati taliha, jari setelah jari di dekat jari tengah, yaitu jari telunjuk, yata'u biha fit tasyahud, dan dipakai untuk berdoa dalam tasyahud. Atau ada model yang ketiga, ada model yang ketiga, membuat isyarat 53 dan berisyarat dengan sababah jari telunjuk. Fatuha dan gambaran tentang isyarat 53 adalah ayu ja'al alibham maftuhatan tahtal musyabbihah. Jadikan jempol terbuka dengan posisi di bawah jari telunjuk. Wahia caranya ayu ja'al al-ibham, jempol, letakkan jempol di pangkalnya jari tengah. Letakkan jempol di pangkalnya jari tengah, atau disambungkan jempol dengan pangkalnya jari tengah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk di tasyahud wa doa yadahu al-yusra, maka Nabi letakkan tangan kiri pada lutut kiri, tangan kanan pada lutut kanan, kemudian beliau membuat isyarat angka 5 yang oleh orang Arab disebut dengan angka 53, dan beliau berisyarat dengan jari telunjuk. Catatan kaki. Waqil fi sifati 53 tentang isyarat 53, qil aqwalun, ada banyak pendapat. Ada banyak pendapat bagaimanakah bentuk real angka 53. Namun di sini disampaikan yufasiru ba'du ba'dho. Pendapat-pendapat tersebut itu sebenarnya saling memperjelas. Saling memperjelas. Al-Hafidh Ibn Hajar di At-Talkhis Al-Habir mengatakan suratuha, bentuk angka 53 adalah jempol dibuat melintang. Jempol dibuat melintang, mu'taridotan, melintang di bawahnya jari, di bawahnya jari telunjuk. Di bawahnya jari telunjuk, melintang di bawahnya jari telunjuk. Itu penjelasan Ibnu Hajar. Sedangkan Nawawi di Sahih Bukhari untuk Sahih Muslim mengatakan wa'lam kutailah, bahasa perkataan perawi membuat isyarat 53 itu nanti syaratnya, ketentuannya, aturan mainnya beda antara ahli hitung dengan fuqaha. Syartuhu inda ahli hisab, ketentuannya, aturan mainnya menurut ahli hitung orang Arab, ayat atau fal khinsir alal binsir. Adalah manakala ujung jari kelingking diletakkan di jari manis. Itu syaratnya menurut ahli hitung, dan bukan itu ketentuannya menurut fuqaha. Walaysa dhalika muratan hahuna, dan itu tidak dimaksudkan di sini. Tidak dimaksudkan di sini, yaitu menurut para ulama fikih. Maka di sini ada angka 53 versi ini cara hitung orang Arab, ini makna al-lughah, ini makna al-lughah, dan isyarat 53 makna istilah. Ini itu kata An-Nawawi. Jadi ada dua pengertian isyarat 53. Kalau ahli lughah, jari, manakala jari kelingking ditaruh di jari manis, nah, itu isyarat 53. Itu pengertiannya lughah, namun bukan itu makna istilahnya. Bal al-murad, namun yang dimaksudkan yaitu makna istilah untuk isyarat 53 adalah ayat al-khinsir al-rohah. Ini jari kelingking tetap diletakkan di telapak tangan, tidak ditumpuk. namun tetap diletakkan di telapak tangan. Wayakunu ala surah, wayakunu ala surah, sehingga bentuknya adalah ala surah dalam bentuk yang dinamakan oleh para ahli hisab dengan isyarat angka 59. Jadi kalau pakai makna bahasa, 53-nya fukoha itu 59. 53-nya fukoha itu 59 dan bukan 53 menurut ahlul hisab. Menurut tukang hitung, menurut cara itu orang Arab. Jadi orang Arab itu punya namanya akad menghitung, namun pakai menggunakan tangan. Jari ini dipakai untuk menghitung angka sekian sampai puluhan. Disebut dengan sebutan akadun. Ini cara tradisional orang Arab menggunakan jari. Dua telapak tangan ini bisa dipakai untuk menghitung sampai angka sekian. Itu mereka orang Arab punya budaya demikian. Kalau bentuknya begini artinya angka sekian, bentuknya begini angkanya sekian, bentuknya begini angkanya sekian. Di tempat kita apa ya, jari matika apa ya, ada kalau begini berarti angka sekian, kalau begini berarti angka sekian. Nah orang Arab itu punya produk asli. Ini kalau jari matika kan impor dari Jepang atau dari mana gitu ya. Nah, kalau ini memang asli budayanya orang Arab. Ini jari diposisikan posisi tertentu. Nah, maka maknanya angka sekian disebut dengan sebutan akdun. Akdun bil asabi. Ya, akdun bil asabi. Nah, maka angka 53-nya fukoha itu 59-nya ahlul hisab. Tadi disampaikan jari jempol dipangkal jari jari tengah, dipangkalnya jari tengah, kemudian isyarat sehingga jempol ini kurang lebih melintang di bawahnya jari telunjuk, sehingga jempol ini kurang lebih melintang di bawahnya jari telunjuk. Kenapa? Karena dia diletakkan di pangkal jari tengah. Kemudian wa muraduhu, wa muradu, dan yang kembali ke atas catatan yang kedua, akhrajahu Muslimun. Oh itu tiga ya, bukan dua. Untuk subuh salam. Maka maksudnya kalau di subuh salam disampaikan bastul khinsir ila aslil ibham mimma yali al kaf. Maka maka khinsir, maka jari kelingking itu bentuknya menghampar ila aslil ibham ke arah aslil ibham pangkalnya jempol. Mimma yali al-kaf, di dekatnya telapak tangan. Bebastul al-binsir fawqoha, kemudian jari manis posisinya di atasnya. Maka ini semakna dengan perkataan yang lain yang tadi kita baca, yaitu jari kelingking dan jari manis itu diletakkan di telapak tangan begitu saja. Diletakkan di telapak tangan. Kalau di sini dibuat detail, jari kelingking itu menuju ke arahnya pangkalnya jempol. menuju ke arah pangkalnya ditekuk, menuju arahnya pangkalnya jempol. Ya, dan secara umum kalau jari kelingking itu ditekuk, maka menuju ke arah pangkalnya jempol. Ya, menuju ke arah pangkalnya jempol. Ya. Kemudian jari manis ada di atasnya. Ini ada di atasnya, atas bawah. Jadi tidak ditumpuk, cuma posisinya kan atas bawah. Kemudian wa'atful ibham ala ila ila aslihi. Ila asliha, kemudian menghubungkan jempol dengan pangkalnya jari tengah. Wabastul wasati fawqaha, kemudian jari tengah kemudian dihampakan, maksudnya ditekuk biasa, dan posisinya di atasnya jari manis tentunya. Tidak ditumpuk, cuma posisinya seperti ya, posisinya di atasnya jari manis. Kemudian jempol disambungkan ke pangkal jari tengah. Maka kata intinya adalah jempol di pangkalnya jari tengah. Jempol diletakkan di pangkalnya jari tengah. Sehingga seakan-akan jempol ini melintang di bawahnya jari telunjuk. Itu isyarat 53 versi fuqaha, yang ini 59 versi bahasa. Dan yang dimaksud dengan sababah adalah jari yang terletak antara jempol dengan jari tengah. Dikasih nama sababah karena seseorang, yaitu orang Arab itu berisyarat dengan jari telunjuk tersebut ingda sabi, ketika mau mencaci orang lain. Nih. Maka kalau mau mencaci orang lain, mengkamu-kamukan orang lain, nah itu pakai jari telunjuk. Maka dia disebut sababah. Disebut juga dengan sabbahah atau musabbihah. Li'annaha, karena jari ini digunakan untuk bertasbih mencucikan Allah. Nyebut Allah maka isyaratnya begini, enggak kemudian begini gitu ya. Atau kemudian jari tengah atau jari manis ini enggak. Namun ketika orang mau mensucikan Allah berisyarat ke arah atas, yang dipakai jari telunjuk. Li'annahu yusyiru biha, karena seorang itu berisyarat dengan jari telunjuk inda tasbihillah, ketika dia bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan fa'un qala al-musannif, yaitu qala Ibnu Bas rahimallahu taala di tempat yang lain, adapun yang berkenaan dengan al-yumna, dengan jari kanan atau dengan tangan kanan, ja'a fiha, tentang jari kanan terdapat hadis Ibnu Umar, juga terdapat hadis Wa'il, yaitu membuat isyarat jempol dengan jari tengah. Kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Sedangkan jari manis dan jari manis dan jari kelingking itu menggenggam. Ringkasnya maja'a fi dzalika, tentang isyarat jari, maka ada 3 versi. Versi yang pertama, tarotan terkadang Nabi menggenggam semua jari. Semuanya menggenggam. Kemudian berisyarat dengan jari telunjuk. Yang kedua, membuat lingkaran. Jempol dengan jari tengah membuat lingkaran. Jempol dengan jari tengah membuat lingkaran. Jari kelingking dan manis menggenggam, kemudian isyarat pakai jari telunjuk. Kemudian yang ketiga adalah membuat isyarat angka 53. Isyarat angka 53 wa yusyiru bisababah, dan berisyarat dengan jari telunjuk. Qila fi hadhi sifat, di antara penjelasan tentang bentuk 53. Di antara penjelasan tentang bentuk lima tiga, karena tadi ada akwal tentang gimana bentuk lima tiga itu, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz di sini adalah diletakkanlah ujung jempol di pangkalnya jari tengah. Ujung jempol diletakkan di pangkal jari tengah. Wal isyarah bil usbu', dan berisyarat dengan jari, yaitu jari telunjuk, mengisyaratkan tauhid. Dari tiga model ini, al-aqrab pendapat yang paling mendekati yang benar atau yang mendekati kebenaran, terkadang demikian, terkadang demikian, terkadang demikian. Artinya tentang masalah model penggenggaman tangan, itu jari dan isyarat dengan jari telunjuk, kadang model 1, kadang model 2, kadang model 3, semuanya diamalkan. Itu yang al-aqrab, itu yang lebih tepat dan lebih dekat pada kebenaran. Bukan mentarjih salah satu dari tiga model di atas, namun al-jama' dikompromikan dengan kadang begini dan kadang begitu. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika duduk tasyahud, letakkan tangan kanan pada paha kanan, kemudian tiga jari menggenggam, kemudian ditegakkanlah jari telunjuk. Dalam redaksi yang lain, jari-jari menggenggam, jari-jari tiga menggenggam, kemudian meletakkan tangan kiri pada kaki, telapak tangan kiri pada paha kiri. Riwayat ini disebutkan oleh Muslim dari Ibnu Umar. Sedangkan Wail Ibn Hujr mengatakan, Nabi letakkan ujung sikunya yang kanan di paha kanan, kemudian beliau menggenggam dua jari, wahalaka halqatan, kemudian membuat lingkaran, yaitu antara jari tengah dengan jempol, kemudian diangkatlah satu jarinya, itu jari telunjuknya. Fa'aituhu yuharikuha yata'ubiha, aku melihat Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut dan berdoa dengannya. Hadis ini kata Ibnu Al-Qayyim ada di As-Sunan, yaitu Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian versi yang ketiga, tadi versi yang pertama tadi telah disebutkan, dinisbatkan sebagai hadis Muslim dari Ibnu Umar. Versi yang kedua membuat lingkaran, diriatkan oleh Wa'il bin Hujr, diriatkan oleh Ahlus Sunan dari sahabat Wa'il bin Hujr. Yang ketiga, bafi hadis Ibnu Umar, dalam hadis Ibnu Umar juga, dan juga dalam Sahih Muslim, Nabi membuat isyarat lima tiga. Nah, dari tiga versi ini nampaknya kalau Ibnu Al-Qayyim dikompromikan dengan dianggap tiga-tiganya itu sama. Beliau mengatakan, wa hadhihi riwayat, dan riwayat-riwayat ini semuanya sama saja. Tiga versi ini itu sama saja. Fa inna man qala, maka sahabat yang mengatakan Nabi menggenggam tiga jarinya. Genggam tiga jarinya. Maka maksudnya jari tengah itu menggenggam dalam pengertian tidak di mansuratan, lam takun mansuratan kasababa. Tidak ditegakkan seperti jari telunjuk. Ini tidak ditegakkan seperti jari telunjuk. Itu yang dimaksud jari tengah tiga jari menggenggam, kata Ibnu Al-Qayyim. Nah, sahabat yang mengatakan Nabi menggenggam dua jarinya, arada, maka yang dia maksudkan ini, bahwasanya jari tengah itu tidaklah menggenggam persis sebagaimana jari sebagaimana jari manis, bahkan jari kelingking dan jari manis itu sama dengan menggenggam dengan model genggaman yang berbeda dengan jari tengah. Waqad saraha bidzalika, dan gimana bentuk posisi jari tengah ditegaskan oleh sahabat yang lain yang mengatakan Nabi membuat isyarat 5-3. Fa inal wusta, maka jari tengah fi hadal aqdi, dalam akad ini yaitu angka dengan permainan jari, takunu matmunatan, takunu matmunatan, maka dia tergenggam, wala takunu makbudatan, dia tidak kemudian makbudatan ma'al binsir, maka dia matmunatan dirapatkan, wala takunu makbudatan, tidak, dan digenggamkan bersama binsir, bersama jari manis. Maka wallahu a'lam, Ibnu Qayyim lebih cenderung membuat lingkaran jari tengah, jari tengah dengan jempol membuat lingkaran, kemudian semuanya dimaknai ke situ, semuanya, semua riwayat yang lain dimaknai ke situ. Ini komprominya. Ya, tidak kemudian yaf'alu tarotan wa yaf'alu tarotan sebagaimana Syekh Ibnu Baz, terkadang begini, terkadang begitu. Namun tidak, namun itu hakikatnya satu. Tiga itu satu, tiga itu semuanya sama. Namun kasir minal fudola, banyak ulama yang punya iskal, punya kebingungan tentang hal ini. Karena akad 53, akad 53 itu la yulaimu, tidaklah mencocoki satu dari dua bentuk sebelumnya. Dalam akad 53, al-khinzir, jari kelingking itu harus menumpuk jari manis. Fi hadzal akad, dalam akad ini. Ya, kalau akad itu akad 53, maka jari kelingking numpuk pada jari manis. Maka ini menimbulkan iskal, menimbulkan kebingungan. Waqad ajaba an hadza ba'dul fudala, maka sebagian ulama memberikan jawaban bi anna ats-tsalatsah, bahwasanya versi ketiga yaitu akad 53 laha sifatan fi hadzal akad, itu punya dua model. Ya, isyarat 53 itu punya dua bentuk. Ada bentuk kuno, wa yallati dukirat fi hadis Ibnu Umar. Itulah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Ini bentuknya adalah ni takunu fiha al-asabi ats-tsalas. Tiga jari semuanya menggenggam, namun jempol membuat lingkaran bersama jari tengah. Kemudian ada akad 53 yang hadisah, yang baru, model terbaru, bukan model kuno. Ini, yaitu al-ma'rifatu, ya al-ma'rufatu, itulah yang dikenal al-yawma, di zaman ini, di antara ahli hisab, di antara ahli hitung, wallahu a'lam. Ini kalau Ibnu Qayyim tiga versi riwayat semuanya dikembalikan ke versi lingkaran. Ini, tiga versi riwayat semuanya dibuat dikembalikan pada versi lingkaran. Bahasanya jari tengah dengan jempol membuat di lingkaran. Semuanya dikembalikan ke situ, dijamak, dikompromikan dengan cara demikian. Kemudian berkenaan dengan akad 53 yang itu beda antara fuqaha dengan ahlul hisab, maka yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim membaginya dengan dua model. Model kuno dan model baru. Nih, itu supaya terkompromi. Nih, bisa dikompromikan. Lain halnya dengan tadi penjelasan ya, An-Nawawi. Beliau mengatakan akad 53 versi fuqaha beda dengan versi ahli hisab, begitu saja. Ya, akad 53 antara fuqaha dengan ahli hisab berbeda. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa kana yu'dan, beliau menghamparkan hastanya pada pahanya dan tidak menjauhkannya. Maka pangkal siku itu diletakkan di akhir paha, adapun tangan kiri maka jari-jarinya semuanya memanjang di atas daripada paha kiri. Jika ini telah diketahui, maka inilah ada tiga versi untuk menggenggam tangan kanan. Versi yang pertama, semua jari menggenggam isyarat dengan telunjuk. Model yang kedua, jempol dengan jari tengah membuat lingkaran, sedangkan jari kelingking dan manis menggenggam isyarat dengan jari telunjuk. Yang ketiga, membuat akad, membuat isyarat 53 dan isyarat dengan sabah-abah jari telunjuk. Dan tiga varian ini semuanya sahihah, semuanya adalah yang sah. Dan pendapat yang tepat sebagaimana kata Syekh Ibnu Baz adalah taratan hakada wa taratan hakada, kadang demikian dan kadang demikian. Kemudian yang untuk memandangi di tengah-tengah duduk itu pada isyarat jari, berdasarkan hadis Abdullah bin Zubair radallahu anhu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk tasahud meletakkan telapak tangan kiri pada paha kiri dan berisyarat dengan telunjuk dan pandangannya tidak melewati isyaratnya, diriwayatkan oleh Nasa'i dan Abu Dawud. Dan berdasarkan hadis Abdullah bin Umar isinya Nabi meletakkan tangan kanannya pada paha kanan berisyarat dengan satu jari yang di dekat jempol, diisyaratkan ke arah kiblat dan melimpahkan pandangannya ke arah isyarat tersebut atau ke arahnya. Ini beliau limpahkan pandangannya pada isyarat jari atau ke arahnya. Maka kemudian Ibnu Umar mengatakan demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan yang sesuai dengan sunnah pandangan tidak melampaui isyarat. Wafi tentang hal ini terdapat hadis yang sahih dalam Sunan Abi Dawud. Berarti hadis Abu Dawud tadi dinilai sahih oleh An-Nawawi dan dinilai hasan sahih sebagaimana dicatatkan kaki oleh Al-Albani. Hadis sahih dalam Sunan Abi Dawud. Kemudian itu digunakan isyarat diarahkan ke arah kiblat dan telah dia niat di dalam hati mengisyaratkan tauhid wal ikhlas dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Kemudian tentang isyarat, maka isyarat dengan jari telunjuk ketika menyebut Allah subhanahu wa ta'ala ketika berdoa diisyaratkan ke arah kiblat. Hadza wa sunnah, inilah yang sunnah. Dan yuharikuha, kemudian digerak-gerakkan ilal kiblat, ke arah kiblat. Ini digerak-gerakkan ke arah kiblat berarti naik turun saat menyebut nama Allah dan berdoa dengannya. Dan tidak menggerak-gerakkan jari di selain penyebutan nama Allah dan doa. Non jika kondisinya kondisi tidak menyebut nama Allah dan doa, maka jari telunjuk tetap dalam keadaan tegak saja. Kalau Syekh Al-Musarrif Ibnu Baz di tempat yang lain mengatakan asbab jari telunjuk tidaklah digerakkan pada isyarat, namun dia tetap tegak illa, kecuali dalam kondisi berdoa maka digerak-gerakkan. Tsummaqal, kemudian Nubas mengatakan wasawab yang benar bahasa jari telunjuk itu digerak-gerakkan ingda doa hanya pada saat membaca kalimat-kalimat doa. Adapun di luar kalimat-kalimat doa maka tidak dia gerakkan, namun cuma diisyaratkan dalam artian ditegakkan. Ya, maka kalau pakai penjelasan di sini, maka selama tasahud itu jari telunjuk ditegakkan. Nanti pas kondisi kalimat-kalimat doa, pas kalimat doa maka digerakkan. Maka pada kalimat doa, misalnya assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, itu digerakkan karena itu kalimat doa. Di luar itu cuma ditegakkan. Kemudian waidulu ala tahrikiha, dan dalil kalau itu digerakkan pada saat doa, hadis Wa'il bin Hujr yang isinya kemudian Nabi duduk dan beliau jadikan telapak kaki kiri sebagai firas, sebagai hambaran, letakkan telapak kaki telapak tangan kiri pada kiri, beliau jadikan pangkal sikunya yang kanan pada paha kanan, kemudian beliau genggam dua jarinya dan beliau membuat lingkaran. Tsumma rafa'a, kemudian beliau angkat jarinya. Fara'aituhu yuharrikuha yada'u biha, maka aku melihat Nabi menggerak-gerakkannya berdoa dengannya. Fadalla, maka ini menunjukkan bahasa jari telunjuk tidaklah digerak-gerakkan terus-menerus. Atau kemudian dalil kalau jari telunjuk tidaklah digerakkan terus-menerus, hadis Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mengatakan Nabi berisyarat dengan jarinya jika berdoa dan tidak menggerak-gerakkannya. Maka ada dua versi, hadis Wa'il dan hadis Abdullah bin Zubair. Wal-jama' dan kompromi di antara dua hadis ini, kita katakan hadis yang mengatakan tidak menggerak-gerakkan maksudnya menggerak-gerakkan yang terus-menerus. Hadis yang menetapkan menggerak-gerakkan maksudnya digerak-gerakkan pas kalimat-kalimat doa saja. Saya menubat juga mengatakan berisyarat dengan jari telunjuk itu dilakukan sampai mengucapkan salam. Maka dari awal sampai mengucapkan salam. Kemudian digerak-gerakkan pada saat berdoa saja. Wasunnah, maka yang sesuai dengan sunnah mengangkat jari telunjuk. Jari telunjuk itu diangkat di tasyahud seluruhnya, dari awal tasyahud sampai akhir tasyahud. Dan dia dalam keadaan ditinggikan, mengisyaratkan pada tauhid. Nah, pada saat kalimat doa digerakkan, dan tasawuf awal pun demikian. Dan ini adalah riwayatun an Ahmada, salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, maka salah satu pendapat Imam Ahmad, isyarat itu dari awal tasawuf sampai akhir, kemudian digerak-gerakkan pada kalimat doa. Sebelumnya catatan kaki halaman 177, catatan kaki 5. Ikhtalafal ulama, ulama berselisih pendapat tentang kapankah isyarat dengan jari maudhi, terjemah bebasnya, kapan isyarat dengan jari telunjuk. Pendapat pertama, digerak-gerakkan ketika menyebut nama Allah saja. Ini ketika ada kalimat Allah, Allah, nah itu kemudian digerakkan. Maka pada asalnya merunduk, tidak ada isyarat, kemudian baru ada isyarat ketika menyebut nama Allah. Attahiyatulillah, maka diisyaratkan. Wassalatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah. Maka ketika menyebut nama Allah jari digerakkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, isyarat dengan jari tunjuk itu ketika menyebut nama Allah dan nama Rasulnya. Pendapat yang ketiga, berisyarat dengannya di semua tasahud, dari awal sampai akhir tasahud. Artinya, dan digerakkan terus menerus. Wakil dan pendapat yang keempat, yang banyak dipraktikkan oleh Syafi'iyah di tempat kita, yusiru inda illallah. Cuma diisyaratkan pada saat mengucapkan illallah saja. Wallahu a'lam. Kemudian watakunu isyarat, dan isyarat dengan jari telunjuk itu dari tangan kanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar isyarat dengan cuma satu jari saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang yang berdoa dengan dua jari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahid ahid, satu saja, satu saja. Dari Sa'ad mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku, sedangkan ketika itu aku berdoa dengan dua jari. Maka Nabi mengatakan ahid ahid. Wa asara, dan Nabi berisyarat dengan jari telunjuk. Kemudian hikmah isyarat dengan jari telunjuk, hikmahnya adalah bahasanya al-ma'bud, sesembahan kita subhanahu wa ta'ala itu esa. Dan berniat dengan isyarat tersebut, bi'lisara at-tauhid, mengisyaratkan tauhid dan memurnikan ibadah di dalamnya. Sehingga dalam orang yang sholat itu menggabungkan antara dalam tauhid, antara ucapan, perbuatan dan keyakinan. Fa'alama taqaddam, berdasarkan keterangan yang telah lewat, maka berisyarat dengan jari telunjuk itu ketika meminta kepada Allah, berdoa dengannya, berdasarkan dari Wa'il bin Hujr. Fara'ituhu yuharikuha yada'u biha. Aku melihat Nabi menggerak-gerakkan jarinya, yada'u biha, dan beliau berdoa dengannya, yaitu digerak-gerakkan dalam posisi berdoa. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan pengumuman sebagaimana telah kami sampaikan di kajian Jumat, bahasanya Sabtu Ahad besok kita libur. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Bolehkah puasa Senin dan Selasa besok dua-duanya diniatkan untuk puasa Arafah? Dua-duanya diniatkan untuk puasa di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, maka tidak masalah. Seorang wanita keluar darah yang awalnya dia kira darah haid, dan setelah dia tahu, setelah itu dirinya Setelah dia tahu, setelah itu dirinya hamil, dia yakin bahasanya darah tadi adalah darah istihadah. Padahal dia telah meninggalkan sholat selama beberapa hari. Lalu dia mengqadha sholatnya. Dia melakukan sebagai berikut. Pada waktu sholat subuh, dia qadha sholat subuh hari 1 dan 2, 3, 4. Hari 3 di mana dia tinggalkan, hari-hari di mana dia tinggalkan sholat subuh. Di waktu isya dia mengqadha sholat isya hari 1, 2, 3, dan 4. Apakah ini diperbolehkan jika sudah terlanjur mengerjakan? Apakah sholat yang diqadha itu sah? Ya, maka sebenarnya akar permasalahannya adalah apakah ada darah haid bagi wanita yang hamil. Ini mahalul khilaf, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ada darah haid ketika seorang wanita dalam kondisi hamil? Syafi'iyah mengatakan iya. Ya, bisa saja wanita hamil mengalami haid. Ya, maka jika demikian, ya, maka dia tidak boleh sholat ketika darah haid tersebut keluar. Haram baginya sholat. Ya, lain hanya dengan Imam Ahmad yang mengatakan mustahil wanita hamil mengalami haid. Maka tidak ada darah haid bagi wanita hamil. Itu Imam Ahmad. Maka permasalahan ini kembali kepada mana yang dirajihkan, mana yang dipilih dari dua pendapat ini. Kalau mengacu pada pendapat Imam Ahmad, ya berarti ya harus diqadha. Di salat yang ditinggalkan secara sengaja tadi itu harus diqadha. Lain hanya kalau seorang itu berpendapat dengan pendapat Syafi'i yang mengatakan bisa saja ada darah haid bagi wanita hamil. Dan ini pendapat Syafi'i ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di risalah Adimah At-Tabi'iyah. Dia mengatakan mungkin saja yang kuat, pendapat yang lebih tepat, mungkin saja wanita hamil mengalami haid. Kemudian tentang tata cara qadha, maka ini berkenaan dengan qadha itu alal faur atau ala tarakhi. Cara yang disampaikan, yang tadi saya bacakan itu qadha alal faur. Qadha ala tarakhi. Qadha-nya itu dikerjakan secara nyantai. Maka subuh ketika pas sholat subuh, isya pas sholat isya. Dan ini pendapat yang di salah satu pendapat fuqaha dalam masalah ini. Ringkasnya, apa yang dilakukan tidak masalah. Apa yang telah dilakukan tidak masalah. Sebagian orang memfoto produknya di salah satu ruangan masjid atau di halaman Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Jauh-jauh cuma bawa produk untuk ini. Lalu dia publis posting di medsos miliknya dalam rangka promosi. Postingnya dilakukan di luar masjid. Apakah ini termasuk jual beli yang terlarang? Kalau jual beli yang terlarang ya tidak. Cuma kemudian dia melakukan hal itu di dalam masjid dengan niat-niat perdagangan, ya, niat jualan, maka itu ya layam bagi. Itu tidak sepatutnya. Ya, itu tidak sepatutnya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menjumpai ada orang yang jualan di masjid. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan idhabu ila suki dunya fa inna hadha sukil akhirah. Ya, pergi sana ke pasar dunia, di sini itu pasar akhirat. Di sini ini pasar akhirat, sana pergi ke pasar dunia. Ya, meskipun jual beli di masjid, kalau menurut Syafi'iyah hukumnya makruh. Sebagaimana judul bab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana judul bab Riyadhus Shalihin. Perkataan Nawawi di judul bab Riyadhus Shalihin. Lain hanya dengan Hanabilah yang mengatakan hukumnya haram. Di masjid saya biasanya hewan kurban yang menyembelih di awal, maka sebagian dagingnya diambil untuk dimasak lalu digunakan untuk makan siang panitia atau sahibul kurban yang hadir di masjid. Apakah ini diperbolehkan? Yang saya sarankan untuk kasus ini adalah yang dimasak ya dibanyakin aja sekalian, kemudian terbuka untuk umum. Kalau itu di masjid ya nanti siapa yang sholat duhur ya nanti dipersilahkan untuk ikut menikmati. Ya maka jika demikian insya Allah tidak masalah. Tapi kalau itu khusus untuk panitia, ya, maka itu bisa bermasalah. Jika kita nilai bahasanya ini adalah bentuk upah kerja panitia. Tapi kalau dibuat untuk umum, untuk semua yang ada, semua yang hadir, ya, maka insya Allah tidak mengapa. Karena anggap saja itu bagian dari distribusi daging hewan kurban. Ya, namun distribusi dengan cara dalam kondisi masak. Ya, meskipun ya, bolehkah kemudian daging hewan kurban didistribusikan secara masak? Maka Syafi'iyah melarangnya. Syafi'iyah melarangnya. Daging hewan kurban harus didistribusikan dalam kondisi mentah. Manakala itu terutama manakala ketika itu di distribusi untuk fakir miskin. Namun dalam masalah ini, ini kalau mengacu pada fikih Syafi'iyah, maka yang ada distribusi yang wajib. Distribusi yang wajib, distribusi yang wajib adalah untuk fakir miskin. Diberikan pada orang kaya karena tetangga dan kawan atau yang lain, itu hukumnya mubah. Dimakan sebagian oleh sahibul kurban, hukumnya dianjurkan. Maka dan kata Syafi'iyah, seandainya semua daging hewan kurban dimakan oleh sahibul kurban, maka udhiyah sah. Udhiyah sah, dapat pahalanya. Namun dia punya kewajiban doman, ganti rugi untuk hak fakir yang belum diberikan. Untuk hak fakir yang belum diberikan. Dan mengacu di fikih Syafi'iyah, untuk orang fakir yang diberikan tidak harus banyak, minimal satu orang. Dan satu orang tersebut tidak harus porsinya banyak. Namun sudah layak dan sebut ngasih daging untuk orang miskin. Ngasih daging untuk orang miskin. Maka kalau pakai sudut pandang fikih Syafi'iyah, yang penting daging dari hewan kurban tadi itu sudah diberikan kepada, ada yang diberikan kepada satu orang miskin. Ya, artinya distribusi wajib sudah ditunaikan. Habis itu mau dimasak, dan itu distribusi wajib tadi harus mentah. Ya, pakai sudut pandang fikih Syafi'iyah, distribusi wajib kerjakan mentah, ya, satu orang miskin. Setelah itu, setelah wajib ini ditunaikan, monggo mau dimasak tidak masalah. Yang penting distribusi wajibnya telah dipenuhi. Bahkan seandainya dimakan semua sama sahibul kurban, kata Syafi'iyah juga tidak apa-apa. Ya, kata Syafi'iyah juga tidak apa-apa. Yang penting distribusi wajib telah dijalankan. Mentah daging, dan harus daging, tidak boleh jeroan, tidak boleh kulit. Daging mentah minimal satu orang miskin. Ini. Dan itu betul-betul orang miskin. Ini. Dan tetangga belum tentu orang miskin. Dan tetangga belum tentu orang miskin. Ini. Boleh jadi ini. Orang-orang kaya. Ini. Orang-orang kaya. Orang miskin, orang yang jarang-jarang makan daging. Ini. Orang yang kesulitan untuk makan daging. Itu gambaran orang miskin. Ya, maka asal distribusi wajib itu telah dilaksanakan, kalau pakai sudut pandang fikih syafi'iyah sudah bebas itu. Ya. Mau digimanakan terserah, bebas. Yang penting tidak jadikan sebagai upah kerja. Yang penting tidak jadikan sebagai upah kerja. Ya, kemudian distribusi wajib itu sudah dilaksanakan, mau dimakan semua oleh sahibul kurban boleh, mau kemudian sisanya dibagi pakai bentuk masak boleh. Nah, yang penting tidak jadi upah kerja. Ya, asal distribusi wajib sudah dikerjakan, maka yang sisanya itu terserah. Terserahnya, sisanya itu terserah. Yang penting tidak jadi upah kerja. Itu kaidahnya demikian. Ketika sholat berjamaah, bila membuat sob baru, apakah diwajibkan untuk memperbanyak makmum di sisi kanan pada sob baru tersebut? Ya, di sob baru yang tepat ya kanan kiri, dibuat imbang. Meskipun hadis tentang membuat imbang dalam masalah ini hadis yang ta'if, namun demikian yang disampaikan oleh para fuqaha. Tasahud untuk wanita yang tertutup jilbab, bagaimanakah baiknya? Apakah melihat jari ini harus melihat di betul-betul jari ataukah arahnya saja ke jari di balik hijab? Tadi disampaikan au nahwihi ataukah arah isyarat au nahwiha ataukah arahnya isyarat. Jawabannya ada di situ. Ya, kenapa orang-orang di Mekah dan Madinah kebanyakan wanita yang sholat di masjid apa ini mengeluarkan jari tangannya saat tasyahud? Ya, kalau praktek orang tentu tidak bisa jadi tidak jadi dalil. Ya, meskipun itu praktek di Masjid Al-Haram ataupun Masjid Nabawi. Bahkan Syekh Muslimin mengkritik praktek di Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi berkenaan dengan mubalir. Mic-nya sudah keras, tidak ada perlunya ada mubalir yang menyampaikan mengulang takbirnya imam. Maka praktek resmi sendiri itu tidak bisa jadi dalil. Padahal itu praktek resmi di masjid. Apalagi praktek orang yang jadi jamaah umrah di masjid. Nah, itu tentu lebih tidak bisa jadi dalil. Jadi kenapa mereka perempuan tersebut mengeluarkan tangannya saat tasahud kemudian sehingga tidak tertutup oleh kainnya, oleh kemudian jilbabnya atau kudungnya, ya wallah alam apa maksudnya. Namun kalau Hanabila, wanita ya, saat sholat wanitanya boleh terlihat wajah saja. Maka itu jelas praktek bukan praktek Hanabila atau orang yang mempraktekkan Hanabila. Karena dalam mazhab Hambali yang boleh kelihatan ya saat sholat bagi wanitanya wajah. Artinya tangan harus tertutup. Tangan harus tertutup. Yang kemudian yang terlihat adalah muka dan telapak tangan saat sholat, itu Syafi'iyah. Kalau akikah, apakah daging dibagikan mentah atau mata yang lebih baik? Kalau sudut pandang fikih Syafi'iyah, dianjurkan dalam keadaan matang. Dianjurkan dalam keadaan matang. Ya, kalau utahiyah wajib dibagikan dalam keadaan mentah untuk distribusi wajibnya. Untuk distribusi wajibnya. Siapa saja yang berhak menerima daging akikah? Yang pokok adalah fakir miskin. Yang pokok adalah fakir miskin. Namun seandainya sebagaimana distribusi utahiyah itu ada hadiah untuk orang kaya, insya Allah tidak mengapa. Apakah seorang ayah berhak memaksakan pendapatnya kepada anaknya dalam perkara ijtihadiyah? Jawabnya tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan. Yang ada kaedahnya itu penguasa ambul hakim yang faul khilaf itu pun tidak bersifat mutlak. Itu hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat ibadah jamaah. Untuk hal-hal yang bersifat ibadah jamaah. Adapun ibadah yang tidak bersifat ibadah jamaah, maka kembali kepada masing-masing person. Maka pemaksaan dari orang tua kepada anaknya untuk salah satu kemudian masalah ijtihadiyah pada dasarnya tidak dibenarkan. Apa hukum memasuki mal atau hotel yang salah satu ruangnya digunakan secara permanen sebagai gereja? Ya, yang jelas berarti dia milik non-muslim. Dan selayaknya seorang muslim menguatkan ekonomi saudaranya. Menguatkan ekonomi saudaranya. Ya, kecuali ada hal-hal yang khusus atau yang tidak dimiliki oleh saudaranya. Adapun ketika masih memungkinkan untuk memilih apa yang jadi milik saudaranya, nginap di hotel milik seorang muslim dan yang lain, maka itu yang semestinya dilakukan. Maka hendaknya seorang muslim menguatkan ekonomi sesama muslim. Di antara dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berupaya untuk menggembosi pasar Yahudi. Menggembosi pasar Yahudi. Ketika Nabi datang, orang Yahudi punya pasar. Nabi punya, di antara kebijakan yang Nabi lakukan adalah gembosi pasarnya Yahudi. Gimana supaya pasarnya Yahudi itu sepi? Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat pasar baru. Membuat pasar baru. Yang pasar baru ini terletak di pinggiran kota. Sedangkan pasar orang Yahudi di dalam. Maka pedagang dari luar Madinah harus masuk. Harus masuk. Maka Nabi bikin pasar baru di pinggir kota. Sehingga pedagang dicegat di situ, tidak perlu masuk ke dalam. Yang ini membuat marah orang Yahudi sehingga menghancurkan pasarnya Nabi yang pertama. Sehingga mereka bikin aksi anarkis menghancurkan pasar Nabi yang pertama. Habis dihancurkan, Nabi bangun lagi. Nabi bangun lagi yang lebih kuat dan lebih permanen. Singkat cerita, pasar Yahudi kemudian kolaps. Pasar Yahudi kolaps. Demikian kebijakan ekonomi Nabi. Artinya seorang muslim hendaknya tidak mendukung dan menguatkan ekonominya orang kafir. mohon kuatkan ekonomi saudara kita sama muslim. Kecuali jika ada alasan, oh ternyata produk muslim mahal banget ya, yang itu murah, padahal duitnya ngepas cuma untuk cukup yang murah, ya tentu itu satu hal yang logis dan beralasan, atau karena faktor-faktor yang lain. Manakah yang lebih didahulukan, mengikuti kajian secara langsung, duduk di majelis ilmu, pembahasan tentang bidang akidah yang tidak dari dasar, dengan membuat jadwal belajar, mendengarkan rekaman yang menggunakan kitab atau bahasan tentang akidah dari dasar? Ya, apakah ya ini satu hal yang bagus? Dia mengumpulkan antara keutamaan majelis ilmu dan belajar dari dasar. Kemudian apakah yang direkaman tetap mendapatkan keutamaan majelis ilmu? Yang jelas dapat keutamaan belajar. Keutamaan belajar karena itu termasuk man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, dan jalan di situ nakirah fi syaqi syarti yufidul umum. Maka semua jalan, dan di antara jalan jalan untuk yang ditempuh untuk mendapatkan ilmu adalah mendengarkan rekaman. Maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Adakah rekomendasi kitab yang menjelaskan skala prioritas dalam menuntut ilmu agar lebih fokus? Kitab yang membahas tentang urutan dalam masalah belajar bisa di Kitabul Ilmi karya Syekh Muzaimin atau Ma'alim fi Tariq Thalabil Ilmi. Terdapat di sana pembahasan tentang urutan-urutan kitab yang perlu dipelajari. Ini. Namun sebenarnya urutan-urutan itu tidaklah kaku. Urutan yang paling baik adalah ketika seorang itu punya guru ngaji yang tetap, tanyakan pada guru ngaji Anda yang tahu kondisi Anda, kemudian dan berbagai macam faktor yang melingkupinya, ketersediaan yang ada dan sebagainya. Apabila saat sholat bayi satu tahun berdiri di kaki ibunya, kemudian anak tersebut seakan mau jatuh dan ibunya refleks menopang dengan sedikit gerakan tangan, apakah sholatnya batal? Sholatnya tidak batal. Sholat ibu tidak batal. Apakah diperbolehkan jika seorang masuk ke masjid tanpa sholat dua rakaat dan langsung duduk sebab majelis telah dimulai? Yang benar boleh. Ini tentu berkenaan dengan hukum sholat tahiyatul masjid. Apa hukumnya? Apakah sholat tahiyatul masjid itu wajib sebagaimana pendapat Al-Albani dan sebelumnya adalah pendapat Syaukani, ataukah hukumnya sunnah mu'akadah? Yang benar hukumnya sunnah mu'akadah sebagaimana pendapat jamahir ulama, atau bahkan dan diklaim sebagai ijma'. Bahasanya hukumnya hukumnya sunnah mu'akkadah tidak wajib. Di antara dalilnya adanya kutipan ijma, bahasanya orang yang hadas boleh masuk masjid. Di antara dalil bahasanya salat tahiyatul masjid ini tidak wajib adalah ijma yang mengatakan orang yang hadas boleh masuk masjid. Kalau salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib, maka orang hadas masuk masjid hukumnya haram. Karena dia dalam kondisi hadas, tidak dalam kondisi berwudu, maka tentu dia tidak sholat. Tentu dia tidak sholat. Namun ada ijma' ulama yang mengatakan orang yang hadas boleh masuk masjid. Ya tentu dia akan langsung duduk dan tidak sholat. Sehingga itu menunjukkan kalau sholat tahiyatul masjid itu tidak wajib. Apakah benar seorang istri tidak boleh ngecek-ngecek buka-buka api suami? dan bagaimana sebaliknya. Ya. Dua-duanya sama. Dua-duanya ya, sama, tidak boleh tajassus. Ya, tidak boleh tajassus. Ya, karena tidak semua diisi HP itu satu hal ya. Menjadi konsumsi publik, konsumsi umum. Di sana ada rahasia, ini aib keluarga, ini ada aib keluarga besar, ini yang dia seorang istri tidak ingin suaminya tahu dan suami tidak ingin istrinya tahu, ini aib keluarganya misalnya. Ini, di sana kemudian ada boleh jadi rahasia pekerjaan kantor. Yang ini tidak menjadi konsumsi, adalah konsumsi untuk pihak-pihak tertentu saja. Atau kemudian dia ada rahasia orang, ada orang yang kemudian menyampaikan satu hal yang rahasia dan dia mandatkan, dia sampaikan untuk tidak diceritakan kepada siapapun, maka wajib amanah. Dan amanah tidak akan berjalan kecuali ya, ada penghormatan terhadap HP yang lain. Maka maka istri tidak boleh buka-buka HP suami, dan juga demikian juga sebaliknya. Ya, kecuali jika ada indikator yang mencurigakan. Ma'ariba, maka tentu wajib cemburu. Ini HP-nya kok sekarang dibawa kemana-mana, nih BAB juga kemudian bawa HP, nih padahal biasanya cuma ditaruh nih, sembarangan, nih. Kenapa sekarang mandi bawa HP, nih berak bawa HP, nih. Ya, maka ya, perlu dijak duduk kemudian ditanyakan apa maksudmu, apa maumu, ya, ada apa ini gitu. Ya, demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.